Fitra Bisnis, pakar sosial politik, Hermawan Sulistyo berpandangan. Negara-negara tetangga sekarang ini telah bersiap untuk menghadapi liberalisasi serta globalisasi dengan menjadikan negara serta bangsanya untuk memiliki keunggulan komparatif dibanding negara lain, mulai dari aturan serta birokrasi yang ramah dan simpel, tenaga kerja produktif dan terdidik, hingga infrastruktur yang sangat memadai, agar dana-dana investasi global mau singgah serta menetap di negaranya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas situasi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah sudah seburuk itu kondisi di tanah air hingga investor-investor domestik pun lebih memilih untuk membenamkan modalnya di negara tetangga yang dinilai lebih kondusif? Kalau orang sudah ngomong investasi ratusan M ke atas, apalagi triliun, lebih kondusif diinvestasikan di Vietnam, itu lihat aja kayak Kernel itu, orang Indonesia keturunan Thailand. Perusahaannya di Thailand dan di Singapura, nggak di Indonesia gitu. Apalagi yang di sini, enggak. Yang di DIY orang, kalau investasinya besar, dia memilih di luar, lebih aman gitu. Nah, kemarin Bapak sempat mengulas studi yang dibuat oleh Friedman yang bisa menjadi kunci bagi sebuah negara untuk bisa menang dalam kompetisi di era global. Seperti apa gambarannya, Pak Her? Jadi kata kunci yang disebutkan Friedman dari studi mereka itu, satu, keterbukaan imigrasi. Itu kan nggak berlaku di Indonesia karena kita bukan menerima orang gitu. Kemudian R&D kita lemah sekali. Ketiga itu pendidikan. Kita memang sudah ada political will 20% itu, tapi substansi pendidikannya masih seperti kita tahu semua lah, bikin ujian nasional aja berantakan gitu kan. Nah, kemudian infrastruktur kita ini kacau nih. Kenapa? Sangat telat. Jakarta dibenahi, lalu 30 tahun ini ngapain aja gitu kan. Pertanyaan orang kan selalu begitu, sekian banyak gubernur tuh apa yang dikerjakan gitu. Contoh paling gampang di untuk infrastruktur jalan gitu. Mau dibangun jalan layang kayak apapun yang nggak mungkin selesai ini, kalah dengan pertumbuhan kendaraan bermotor. Jadi akibatnya apa? Sangat crowded dan sekarang aja udah berjam-jam hidup di Jakarta nih. Demikian Hermawan Sulistyo, Benny Rahmadi, Pas FM.